Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita mendengarkan di salat tadi dibacakan dari surah Al-Mumtahanah. Terdapat di dalam kandungan surah penjelasan tentang beberapa pijakan seputar al-wala wal-bara, loyalitas dan kebencian. Al-wala bermakna loyalitas, kecintaan, kecondongan. Talbara adalah permusuhan, kebencian, berlepas diri. Dan dari pokok agama ini adalah dasar dibangun di atas wala dan bara. Karena kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, terdapat di dalamnya al-wala wal-bara. La ilaha adalah pernyataan bara, illallah pernyataan wala. La ilaha, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak ada ilah yang hak. La ma'buda bihaq illallah. Jadi dia berlepas diri dari segala yang diibadahi selain daripada Allah. Ini al-bara. Kemudian dia tetapkan bahwa ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan di dalam kandungan surah disebutkan dari ucapan Nabi Ibrahim alaihi salam, suri tauladan yang kita diperintah mengambil teladan darinya. Ucapan beliau, ada orang-orang yang bersama beliau ketika mereka berkata kepada kaumnya bahwa mereka bura'au, berlepas diri dari mereka. Kafarna bikum, kami kafir terhadap kalian. Wabada bainana wa bainakum al-adawatu wal-baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahda. Dan telah tampak antara kami dan kalian kebencian dan permusuhan selama-lamanya hingga kalian beriman kepada Allah semata. Dan ini terdapat kandungan la ilaha illallah, penyebutan al-wala wal-bara, berlepas diri dari segala yang diibadahi selain daripada Allah, dan menetapkan bahwa ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tapi di dalam surah juga diterangkan bahwa memberikan loyalitas kepada orang kafir itu adalah hal yang diharamkan. Dan memberikan loyalitas kepada orang kafir ini sifatnya terbagi dua. Ada yang disebut dengan tawalli dan ada yang disebut dengan muwalah. Dan ayat menyinggung tentang muwalah. Tawalli itu adalah loyalitas sempurna. Artinya loyalitas yang bermakna dia cinta kepada kekafiran. Dia lebih senang orang kafir menang di atas umat Islam. Dia senang orang-orang kafir lebih tinggi daripada umat Islam. Maka ini disebut dengan tawalli. Dan ini adalah pembatal keislaman. Dan yang kedua disebut dengan muwalah, yaitu dia memberikan loyalitas orang kafir tapi hanya bersifat keduniaan. Bersifat keduniaan. Dia membantu orang kafir misalnya, tapi yang dia inginkan hanya dunia saja. Maka ini terhitung dosa dari dosa besar, tidak mengeluarkannya dari keislaman. Karena itu di ayat dikatakan ya ayyuhalladzina amanu لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai para wali yang kalian memberikan loyalitas kecintaan kepada mereka. Jadi awal ayat disebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, masih disebut dengan panggilan keimanan padahal mereka memberi kecintaan kepada orang kafir. Jadi ini ukuran loyalitas yang dikatakan membatalkan keislaman dan tidak membatalkan keislaman. Iya. Loyalitas yang membatalkan keislaman kalau dia cinta kekafiran di atas keislaman. Dia cinta orang-orang kafir lebih tinggi daripada umat Islam. Dia bantu orang kafir karena dia anggap kekafiran lebih baik daripada apa? Keislaman. Nah, ini mengeluarkan dari keislaman, membatalkan keislamannya. Tapi kalau dia membantu orang kafir hanya karena dunia, maka ini dihitung sebagai dosa besar. Dalilnya, selain daripada ayat yang kita dengarkan tadi, juga kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah ini mengirim berita ke Mekah, ke orang-orang kafir Quraisy. Iya. Di mana Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu, beliau menyambung berita itu melalui seorang perempuan. Maka Nabi mengutus 3 orang sahabat, di dalamnya ada Ali bin Abi Thalib, untuk menghadang perempuan tersebut dan mengeluarkan berita yang dibawa oleh perempuan itu. Ternyata Hatib bin Abi Balta membocorkan sebagian rahasia Rasulullah di Madinah. Iya, kepada orang-orang kafir Quraisy. Maka ketika ditanyakan hal itu kepada Hatib bin Abi Balta, beliau berkata, ya Rasulullah, para sahabat di sini banyak yang memiliki tangan dan perlindungan untuk keluarganya di Mekah. Adapun saya tidak ada perlindungan untuk sebagian keluargaku di Mekah. Maka dengan apa yang saya lakukan ini, saya harapkan itu menjadi hal yang dipertimbangkan oleh mereka sehingga sebagian keluarganya tidak diganggu di Mekah. Ini sisi keduniaan. Dan dia katakan, saya tidak melakukannya karena kafir dan murtad keluar dari Islam atau cinta kepada kekafiran. Iya. Jadi ini yang dihitung sebagai loyalitas yang apa? Tidak mengeluarkan dari keislaman. Karena itu ketika Umar berkata, ya Rasulullah, biarkan saya penggal leher orang ini, Nabi berkata, sungguhnya dia hadir di perang Badar. Iya. Dan kamu tidak tahu, barangkali orang-orang yang hadir di perang Badar itu telah diampuni. Karena Allah telah berfirman, i'malu ma syi'tum qad ghafarallahu lakum. Qad ghafartu lakum. Kerjakanlah apa yang kalian lakukan, sungguhnya telah aku ampuni untuk kalian. Andai kata perbuatan Hatib mengeluarkannya dari keislaman, tentunya akan diberi hukum kekafiran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka hadis ini mempertegas makna pembagian yang saya sebutkan tadi. Karena itu dari kekeliruan pokok, ya, seorang misalnya ada pertempuran antara kafir dengan muslim, kemudian muslim ikut di dalam pertempuran tersebut bersama orang kafir terhadap kaum muslimin, ya, dari kejahilan kalau menghukumi perbuatan ini secara langsung mengatakan ini perbuatan loyalitas yang mengafirkan keluar dari keislaman, itu tidak benar. Sebab ini perbuatan mengandung kemungkinan, mungkin dia cinta dunia, ikut terpaksa, ada udur di dalamnya, dan mungkin saja dia melakukannya karena apa? Dia lebih cinta kepada orang kafir melawan kaum muslimin. Iya. Maka hal yang seperti ini, seorang hendaknya berhati-hati jangan menjatuhkan vonis kekafiran di dalamnya. Kemudian di dalam kandungan surah juga dari ayat-ayat yang dibaca, dibedakan antara perbuatan baik, interaksi, muamalah dengan orang-orang kafir dengan perbuatan kecintaan itu sendiri, al-wala wal-bara itu sendiri. Al-wala wal-bara itu terkait dengan keyakinan. Iya. Adapun dia berbuat baik kepada orang kafir, Misalnya tetangganya kafir, dia beri dari makanan sebagai tetangga, hal itu tidak dilarang dalam agama. Iya. Karena itu dari kekeliruan sebagian orang di masa ini, ketika ada yang menuduh Islam itu, kenapa mengafirkan orang kafir, kenapa ada diperangi dan seterusnya, itu hukum-hukum syariat. Peperangan itu ada ketentuannya di dalam agama. Dan itu bagian dari dakwah, jalan dari jalan-jalan berdakwah. Ya, dan dimaklumi bahwa agama kita tidak dibuka dengan pedang. Tersebarnya Islam itu bukan karena pedang, tetapi karena hujjah dan ayat. Kalau ada yang terbuka dengan pedang, itu di sebagian wilayah saja. Tapi kebanyakan penyebaran Islam itu adalah dengan ilmu. Adalah dengan penyebaran agama itu sendiri. Tatkala ada yang melontarkan seperti itu, maka sebagian kaum muslimin yang lemah pemahaman keagamannya, akhirnya mendengungkan apa yang disebut dengan toleransi, apa yang mereka sebut dengan persatuan agama, wihdatul adiyan, agama semuanya sama. Iya. Hanya ingin menjawab dari tuduhan sebagian orang-orang kafir atau sebagian orang-orang munafikin. Padahal tidak ada pertentangan antara seorang benci dengan kekafiran, benci kepada orang kafir, dengan interaksi sesuai dengan syariat terhadap orang kafir. Iya. Karena itu di dalam ayat dikatakan la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian dari orang yang tidak memerangi kalian dalam agama, tidak mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Kalau kafirnya, dia tidak memerangi kaum muslimin, tidak mengeluarkan mereka dari negerinya. Maka Allah tidak melarang antabarruhum, kalian berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan berlaku adil kepada mereka. Tidak dilarang. Ya. Jadi kalau ada yang berbuat baik kepada tetangganya kafir, ada yang berlaku adil kepada orang kafir, ya, maka itu bukan dihitung dari loyalitas. Itu dihitung dari perbuatan bir, dan itu tidak dilarang. Iya. Maka ini dibedakan antara dua hal. Karena tidak membedakan antara perkara-perkara yang tadi, muncullah berbagai kerancuan itu tadi. Ada yang ekstrim, ada pula yang menyepelekan. Karena itu dari kandungan umum di dalam surah ini terdapat penegasan hukum-hukum yang terkait dengan masalah al-wala wal-bara. Ya. Loyalitas kepada Islam, umat Islam, kepada Allah dan Rasulnya, kepada agama, dan al-bara, kebencian kepada kekufuran, kekafiran dan orang-orang kafir. Dan juga ditegaskan penjelasan tentang bagaimana interaksi dengan orang-orang kafir. Dan di akhir surah diterangkan tentang al-mumtahan, orang-orang yang diuji. Ada ujian keimanan. Iya. Boleh ditanyakan akan keimanan, benarnya keimanan. Dan itu ditunjukkan dengan amalannya, dengan perbuatannya. Kalau dia datang berhijrah, mengaku dirinya seorang perempuan mukminah, apabila tampak keimanannya, maka tidak boleh dikembalikan kepada orang kafir. Harus dilindungi di tengah kaum muslimin. Iya. Dan di dalam ayat ini juga diterangkan kalau perempuan-perempuan yang mereka berhijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, meninggalkan suami-suami mereka yang kafir, begitu mereka tiba di negeri Islam, lalu kaum muslimin, sebagian kaum muslimin ingin menikahi mereka, perempuan-perempuan mukminah ini yang berhijrah, dibolehkan menikahinya. Tapi dengan syarat, mahar yang dibayar oleh suami-suami mereka yang kafir, dibayar kepada mereka sama. Dan ini dari keadilan Islam. Iya. Bahwa bukan sembarangan. Oh ini sudah kafir, setelah itu tidak ada lagi perbuatan terkait dengan hukum orang-orang kafir. Dan itu adalah kekeliruan. Iya. Dan ini juga yang dipahami keliru oleh sebagian orang. Oh sekarang dengan kecanggihan teknologi, kita perangi kafir dari segala bentuk. Ada yang membobol rekening orang-orang kafir, kemudian melakukan perbuatan dianggap memerangi orang kafir, padahal itu semuanya tidak dibenarkan dalam agama. Iya. Kafir itu sendiri ada 4 jenis dalam agama. Ada kafir dimmi, ada kafir mu'ahad, ada kafir musta'man, dan ada kafir harbi. Yang boleh diperangi cuma satu, kafir harbi saja. Yang lainnya itu kafir terikat perjanjian, tidak boleh diperangi. Itu dalam hukum agama kita. Nah itu Rasulullah bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak mencium baunya sorga. Kena ada yang bertanya, kok enggak mencium baunya sorga padahal membunuh orang kafir? Nah itulah keindahan Islam. Sebab kafir mu'ahad ini terikat perjanjian. Dan umat Islam bukan pengkhianat. Bukan orang-orang yang senang melanggar janji. Mereka adalah orang yang menepati janji dan amanah. Iya. Maka ini dari apa namanya keindahan di dalam agama kita. Iya. Dan masih terkait dengan hukum-hukum orang-orang yang berlepas dari orang kafir atau meninggalkan orang kafir, maka terdapat di dalamnya ujian akan keimanannya. Iya. Dan dari hal yang penting untuk dicermati bahwa di akhir ayat dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memberi loyalitas kepada suatu kaum yang Allah murka kepada mereka. Mereka telah putus asa dari kehidupan akhirat sebagaimana penghuni kubur dari orang kafir putus asa. Iya. Di sini yang membedakan antara kehidupan seorang muslim dengan orang-orang kafir, bahwa umat Islam itu di dalam kehidupannya ada harapan. Mereka mencari rahmat dan kebaikan dari Allah. Dan mereka tahu ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini, ada hisab. Iya. Dan ini semuanya adalah landasan mereka di dalam menjalani kehidupan. Karena itu mereka menjaga diri mereka di atas keimanan, menghiasi diri mereka dengan hal-hal yang menghindarkan mereka dari kekafiran, kesyirikan, dosa dan maksiat. Iya. Sehingga mereka punya harapan yang baik untuk kehidupan akhiratnya. Iya, untuk kehidupan akhiratnya. Maka ini dari makna-makna yang agung dari pijakan-pijakan yang hendaknya diperhatikan di dalam kehidupan kita. Iya. Dan kandungan Al-Qur'anul Karim, alhamdulillah, semuanya adalah pelajaran, kandungan yang cukup di dalam kehidupan. Iya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Awalam yakfihim anna anzalna ilaikal kitaba yutla alaihim." Bukankah telah cukup bagi mereka kami menurunkan kepada engkau ya Nabi Muhammad Al-Qur'an dibacakan kepada mereka. Al-Qur'an ini mencukupi mereka dalam segala hal, dalam apa saja. Karena itu mari kita lebih banyak memperhatikan dari kandungan ayat-ayat Al-Qur'an, apalagi ayat-ayat yang biasa kita dengarkan, dibaca di dalam salat. Iya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan taufiknya untuk kita semua dan selalu menunjuki kita semua jalan yang lurus, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita semua di atas keimanan, menjadikan kita sebagai orang-orang yang benar loyalitasnya kepada Islam, umat Islam, kepada Allah dan Rasulnya, dan benar al-bara'nya terhadap apa yang diperintah untuk kita berlepas diri darinya. Innahu waliyudzalika walqadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.